Konsultasi Syariah. Hukum senam yoga. Pertanyaan. Bisakah dijelaskan apa hukum senam yoga? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Sebelum membahas hukum yoga, kita perlu mengenal apa itu yoga. Kita simak cuplikan berikut. Yoga berasal dari suku kata yuj, dalam bahasa Sanskerta berarti menghubungkan atau mempersatukan. Secara bahasa, yoga bermakna menyatu, manunggal dengan kesadaran Tuhan atau kenyataan diri sendiri. Dengan kata lain, yoga merupakan salah satu ritual yang mengantarkan seseorang pada kemanunggalan dirinya dengan Sang Pencipta. Dalam yoga, meditasi disebut dengan dhyana, yang artinya adalah aliran pikiran. Meditasi dalam yoga berdasarkan pada pengetahuan tantra yang selanjutnya dikenal sebagai Astaunga Yoga. Tantra berarti kebebasan dari kegelapan dengan cara penyatuan dengan Yang Maha Tinggi atau Tuhan. Arti lain dari meditasi adalah samadhi. Samadhi adalah persatuan dengan Tuhan. Sam artinya dengan, adi artinya Tuhan. Keberadaan yoga yang banyak dilakukan oleh masyarakat, terutama pada perkumpulan yoga hari ini, sebenarnya bukan yoga yang murni olah tubuh. Pada praktisi yoga, banyak mencampur adukkan gerakan yoga dari tahapan meditasi diam hingga meditasi gerak. Yoga memang tak ubahnya dengan meditasi. Secara umum, senam yoga adalah meditasi dalam gerak. Sebab dalam melakukan gerakan yoga, pikiran kita juga dilatih untuk tenang dan khusyuk, dengan selalu mengiringinya dengan bacaan-bacaan khusus disertai dengan menghadirkan hati dan kekhusyukan. Memusatkan pikiran dan konsentrasi atau melihat pada objek gambar tertentu. Setelah mereka melakukannya, biasanya mereka merasakan sensasi yang berbeda. Terutama bagi praktisi yoga yang ingin mendapatkan suatu kesaktian tertentu, ada yang mengklaim mereka didatangi makhluk astral atau dewa-dewi yang sesungguhnya itu adalah setan. Sumber, metafisis.net. Hukum yoga. Kita sepakat bahwa yoga berasal dari agama paganisme, Hindu dan Buddha. Dan di sana ada dua unsur mendasar dalam yoga. Satu, gerakan dan olah badan. Dua, olah jiwa, konsentrasi, dengan mengondisikan bayangan tertentu dalam pikiran. Untuk memaksimalkan unsur kedua ini, yoga kebanyakan dilakukan di waktu matahari terbit atau matahari terbenam, di tempat terbuka yang bisa melihat langsung matahari. Karena itu, motivasi terbesar yoga biasanya bukan kesegaran badan, tapi lebih pada ketenangan batin, sehingga erat kaitannya dengan akidah. Berdasarkan keterangan di atas, jika salah satu dari dua unsur ini tidak ada, tidak bisa disebut yoga. Sehingga, yoga tidak sebatas aktivitas olahraga yang hukum asalnya mubah, tapi lebih dari sebatas olah badan dan fisik. Dengan pertimbangan di atas, dalam fatwa Islam dinyatakan bahwa yoga hukumnya terlarang. Kesimpulannya, tidak boleh bagi seorang muslim melakukan senam yoga sama sekali. Baik karena latar belakang akidah, atau sebatas ikut-ikutan, atau untuk mendapatkan manfaat berupa ketenangan yang sifatnya dugaan. Selanjutnya, fatwa Islam menyebutkan beberapa pertimbangan sisi akidah. 1. Yoga bersinggungan dengan akidah tauhid, ada upaya mendekatkan diri kepada selain Allah atau minimal membangun keyakinan menyimpang tentang hubungan Tuhan dengan makhluk, yaitu keyakinan manunggal. 2. Ritual ini dilakukan dengan mengikuti aktivitas matahari. Yang ini sama persis seperti ibadahnya orang kafir, seperti agama Shinto. Karena alasan ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita sholat di waktu matahari terbit dan hendak terbenam, karena setan berada di tempat matahari terbit dan terbenam agar disembah manusia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, janganlah kalian secara sengaja memilih waktu sholat ketika matahari terbit atau terbenam, karena dia terbit di antara dua tanduk setan. Hadis riwayat Bukhari. 3. Kegiatan ini meniru ritual orang pagan, penyembah berhala. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan, yang artinya, siapa yang meniru suatu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Hadis riwayat Abu Daud. Fatwa Islam, pengganti yoga. Untuk masalah olahraga, hukum asalnya halal, selama tidak melanggar syariat, tidak dikaitkan dengan keyakinan, dan sifatnya untuk olah badan agar lebih sehat. Karena itu, olahraga murni urusan dunia, dan manusia bisa bebas berkreasi untuk semua urusan dunia dengan batasan di atas. Untuk bisa sehat, tidak harus pakai yoga. Demikian, Allahu a'lam.